لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Kita masuk dalam ucapan musannif. Masih tersisa pembahasan yang belum rampung selesai dari bab yang kita lewati kemarin. Baik. Berkata musannif, Wali ibn Abi Hatim an Hudzaifah, bagi Ibni Abi Hatim dari Hudzaifah bin Al-Yaman, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humah. Bisa dibaca al-hummah, ya, dengan tasdid minal hummah. Faqata'ahu wa tala qawlahu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illahum yata illa wa hum musyrikun. Yusuf ayat 106. Sesungguhnya Hudzaifah melihat seorang di tangannya ada benang untuk menangkal penyakit panas, demam. Wa qata'ahu, kemudian Hudzaifah memutuskan memotong benang tadi. Dan kemudian membaca firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Syarah keterangan. Satu. Tes satu, satu dua, tes satu. Baik. Satu dua. Tes satu, satu. Sudah. Baik. Kita lanjutkan ya. Qala, syarah keterangan. Qala ibnu Abi Hatim, haddatsana Muhammad ibnu Husain, ibnu Ibrahim, ibnu Iskab. Qala haddatsana Yunus ibnu Muhammad. Qala haddatsana Hammad ibnu Salamah an Asim al Ahwal an Urwah qala dakhala Hudzaifatu ala maridin faraa fi adudihi sayran. Baik. Dari Urwah dia berkata, Hudzaifah pernah masuk kepada seorang yang sakit. Maka kemudian Hudzaifah melihat di lengan atas orang yang sakit tersebut ada jimat sairon. Faqata'ahu au intaza'ahu. Hudzaifah lalu memutuskan memotong dari jimat tadi atau mencabutnya, merampasnya. Tsumma qala, kemudian Hudzaifah membaca ayat. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Pada surat Yusuf ayat 106. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka menyekutukannya Allah. Ini mereka artinya di sini sedikit sekali orang yang mereka beriman. Ya, kebanyakan mereka pun dengan sebab itu mereka melakukan penyekutuan dengan cara apa tadi? Menggunakan jimat. Wa ibnu Abi Hatim, itu nama, huwa al-imam Abu Muhammad. Ini punya kunyah namanya Abu Muhammad. Abdurrahman ibnu Abi Hatim. Jadi kunyahnya Abu Muhammad, namanya Abdurrahman. Muhammad ibnu Idris Ar-Razi At-Tamimi Al-Handali Al-Hafid, seorang yang hafid, sahibul jarah wa ta'dil, pemilik kitab Al-Jarah wa Ta'dil wa tafsir, juga tafsir Ibn Abi Hatim wa ghairihima, dan selain dari dua kitab ini. Mata sanah 27 wa 300. Beliau meninggal pada tahun 327 dari tahun Hijriah. Huwa ibnul Yaman, dia seorang ibnul Yaman, putra Yaman. Wasmul Yaman atau wasmul Yaman, al-Yaman itu adalah Husail bi muhmalatain musaggaran. Dibaca dengan Husail. Wa yuqal Hislun bi kasrin thumma sukun. Jadi Hislun bisa Husail, bisa Hislun. Ya, thumma yakunu al-Absi bil muwahhadah Haliful Ansar, sekutunya orang-orang Ansar. Sahabiyun Jalil, sahabat yang mulia. Minasabiqin, dari orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Sahabat yang mulia yang terdahulu masuk Islam. Wa yuqalu lahu, juga dikatakan pada Hudzaifah ini disebut orang dengan sahibus sir, orang yang memiliki rahasia-rahasia, yang bisa menyembunyikan rahasia-rahasia dari apa yang dengar dari Rasulullah SAW. Wa Abu Aidan sahabi, bapaknya seorang sahabat pula. Mata Hudzaifah tu di awali khilafah Ali. Hudzaifah meninggal rahimahullah apa radhiyallahu an, yaitu di awal kekhilafahan Ali radhiyallahu an. Sanata 36, pada tahun 36 Hijriah. 36 Hijriah. 13 tahun, apa berapa? 23 tahun setelah 36 tahun. Nanti sekitar 36 tahun setelah meninggalnya Rasulullah SAW. 26 tahun ya. 26 tahun. Ya. 26 tahun setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Qauluhu ra'a rajulan fi yadihi haitun minal hummah. Yaitu ucapan di sini, Hudzaifah melihat seorang di tangannya ada benang untuk menangkal penyakit panas atau demam. Ai anil hummah. Ya, betul, anil hummah. Wa kanal juhal yu'allikuna at-tamaim wal khuyut wa nahwahuma liddaf'il hummah. Dahulu orang-orang yang bodoh, mereka menggantungkan tamaim, jimat ya, tapi jimat dari bentuk yang lain, jimat yang berupa kalung atau berupa gelang. Wal khuyut, benang-benang. Dan semisal dari keduanya untuk menolak penyakit panas. Ya. Warawa atau warawa waki an Hudzaifah. Waki meriwayatkan hadis dari Hudzaifah min al-Yaman. Anahu dakhala ala maridin ya'uduhu. Dahulu sesungguhnya Hudzaifah itu masuk kepada seorang yang sakit dalam rangka menjenguknya. Falamassa adudah fa ida fihi khaitun. Kemudian Hudzaifah memegang lengan atas dari laki-laki yang sakit tadi, maka pada saat itu dia melihat atau mendapatkan padanya ada benang. Faqala ma hadza? Kata Hudzaifah, apa ini? Qala syai'un ruqya li fihi. Sesuatu yang untuk ruqyah padaku. Faqata'ahu, kemudian Hudzaifah memotongnya. Waqala, dan berkata Hudzaifah, "Lau mitta wa huwa 'alaika ma sallaitu 'alaika." Seandainya engkau meninggal dan benang yang jadikan sebagai penolak penangkal penyakit panas tadi, demam tadi, ada padamu, maka aku tidak akan sholat untukmu selama-lamanya. Ya, di sini demikianlah yang disebutkan oleh Hudzaifah terhadap orang yang menggunakan jimat berupa khayt. Wafihi, pada kisah ini, ingkaru misli hadha, ada pengingkaran yang seperti ini. Wa ingkana ya'takidu anahu sababun. Walaupun orang yang menggunakan jimat tadi menganggap itu sebagai sebab saja, sebab untuk menolak penyakit panas. Baik. Fal asbab la yajuzu minha illa ma abahallah atau ma abahahullah. Maka sebab-sebab itu tidak boleh daripadanya kecuali apa yang Allah membolehkannya. Ini sebab itu juga perkara yang berkaitan dengan sesuatu yang dibolehkan oleh syariat atau tidak. Kalau tidak dibolehkan, berarti ini perkara yang haram. Dan dalam hal yang berkaitan dengan keyakinan, bisa menjadi apa? Syirik. Yaitu syirik asghar. Kemudian, apa yang kecuali apa yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Ma'adamil itimat alaiha. Bersamaan yang itu tidak boleh bersandar kepada jimat tadi. Ya, tidak boleh bersandar kepada sesuatu yang tidak diperbolehkan Allah dan Rasulnya. Wa amma tamaim wal khuyut wal huruz wa talasim wa nahu dalik mimma yu'allikuhu al juhal wa huwa syirkun. Adapun tamaim, yaitu gelang sebagai jimat, al khuyut, benang yang digantungkan sebagai jimat, dan semisalnya dari talasim, ya, yang demikian itu dari apa-apa yang digantungkan oleh orang-orang yang bodoh, itu merupakan perbuatan syirik. Ya. Yajibu ingkaruhu wa izalatuhu bil qawli wal fi'il. Maka wajib mengingkarinya, menghilanginya, atau menghilangkannya dengan ucapan dan dengan perbuatan. Wa illam ya'dhan fihi sahibuhu. Walaupun yang menggunakan jimat-jimat tadi itu tidak mengizinkannya, tidak perlu minta izin. Pengingkaran, menghilangkannya itu dengan perbuatan maupun dengan apa? Ucapan. Ya, dilakukan oleh siapa? Hudzaifah. Hudzaifah memotong atau memutuskan sesuatu yang dipakai tanpa minta apa? Izin. Baik, ini perbuatan yang dibolehkan. Qauluhu wa ta'ala qaulahu. Ucapannya, kemudian Hudzaifah membaca ayat. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ayat ini sudah kita baca tadi, sudah dijelaskan. Istadalla Hudzaifah radhiyallahu an bil ayah anna hadza syirkun. Jadi Hudzaifah berdalil dengan ayat ini bahwa perbuatan ini adalah perbuatan syirik, yaitu ketika dia melihat seorang laki-laki menggunakan di tangannya ada benang untuk menangkal penyakit panas, maka itu dianggap sebagai perbuatan syirik dengan membaca ayat ini. Pendalilannya demikian. Fafihi, pada kisah ini pula ada faedah yang diambil, sihatul istidlal ala syirkil asgar. Bolehnya berdalil, mengambil dalil atas syirik yang asgar ini. Bima anzalallahu fi syirkil akbar. Dengan apa yang Allah turunkan pada syirik akbar. Jadi ayat tadi berkisah tentang syirik akbar. Tetapi bisa diambil apa? Pendalilannya sebagai syirik apa? Asgar pula. Jadi ayat tadi berkisah tentang syirik akbar. Tetapi Hudzaifah menjadikan itu sebagai dalil yang menunjukkan kepada syirik apa? Syirik asgar. Lisumulil ayah. Karena kecakupan ayat ini. Baik syirik akbar maupun syirik asgar. Dukhulihi fi musamma syirik. Karena masuk kepada penamaan syirik. Yaitu apa mas? Yaitu wa ma yu'minu. Ya, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Jadi umum. Syirik kecil maupun syirik besar. Wa taqaddam ma'na hadhil ayah an Ibni Abbas radhiyallahu an wa ghairihi. Dan telah berlalu makna ayat ini dari Abdullah bin Abbas dan selainnya radhiyallahu anhum. Wallahu alam, Allah dan Allah yang lebih mengetahui tentang pendalilan ini bahwa masuk padanya syirik apa? Asghar. Wa fi hadhil athar, dalam athar ini pula ani sahabah, dari sahabat, ma yubayyinu kamala ilmihim bitauhid wa ma yunafihi. Itu apa yang menerangkan tentang kesempurnaan ilmu mereka para sahabat terhadap tauhid dan apa yang menafikan tauhid. Apa yang meniadakan tauhid? Itu kesempurnaan daripada ilmu para sahabat. Au yunafi kamalihi, atau ilmu tentang meniadakan kesempurnaan dari tauhid. Bisa meniadakan tauhid secara total menjadi syirik, musyrik. Itu syirik daripada akbar, atau hanya meniadakan kesempurnaan, meniadakan kesempurnaan. Seorang itu masih apa? Masih menjadi mukmin. Jadi dia melakukan syirik asghar. Jadi dia memiliki kekurangan, menafikan kesempurnaan dari tauhidnya, tapi dia masih seorang muslim karena melakukan apa? Syirik asghar. Nah, ini kalimat yang berkaitan dengan jimat-jimat yang pembahasan ini seputar syirik akbar atau syirik asghar. Maka kita sudah pernah menjelaskan ini di depan, kapan menjadi akbar, kapan menjadi apa mas? Asghar. Kapan menjadi besar, kapan menjadi kecil. Sudah kita jelaskan semuanya. Baik. Sekarang ada beberapa masail ya, penting sekali. Kita baca dari kitab Qaulul Mufid. Al-Qaulul Al-Mufid ala kitab Tauhid dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu masail yang disebutkan oleh penulis dalam kitab Fathul Majid. Perlu ada penjelasan dalam masail tadi. Insyaallah kita baca kitab ini Al-Qaul Al-Mufid ala kitab Tauhid oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Baik, masail yang pertama disebutkan di sini. Al-ula at-taqlid fi libsil halqah wal khayt wa nahwihima li misli dalik. Itu larangan yang keras dari Nabi SAW dalam hal memakai gelang, memakai benang dan semisal keduanya yang seperti ini. Dalam rangka apa mas? Menolak penyakit, menolak sakit. Semuanya sama. Riwayatnya dalam rangka menolak penyakit. Menggunakan gelang, menggunakan benang, itu untuk menolak penyakit. Itu namanya jimat. Ya. Ini larangan yang keras Dari mana menunjukkan larangan yang keras? Karena Nabi bersabda kepada orang yang menggunakan gelang dan benang tadi, inzi'ha, lepaslah dia. La taziduka ila wahnan, tidak menambahmu kecuali apa mas? Kelemahan. Laumitta wa huwa alaik ma aflahta abadan. Kalau seandainya kamu mati, meninggal, dan jimat itu masih ada padamu, maka engkau tidak beruntung selama-lamanya. Wa hadha taqlid adzim. Ini merupakan larangan yang keras, yang besar. Fi lubsi hadil asya wa ta'alluq biha. Yaitu dalam hal menggunakan hal-hal yang seperti ini dan menggantungkan diri kepada hal-hal ini. Ini larangan yang sangat keras. Ya. Nanti ada pelajaran yang penting ya, kita bisa membaca dari kitab ini insyaallah. Atsaniyah yang kedua dari masail. Anna sahabi law mata wa hi alaihi ma aflaha fihi atau ma aflaha fihi syahidun di kalami sahabah anna sirkal asgar akbar minal kabair. Bahwasanya sahabat, seandainya mereka meninggal sedangkan jimat itu ada padanya. Jadi orang ini menemui Nabi itu siapa namanya? Enggak tahu. Tapi dia sahabat karena dia sudah beriman dan dia bertemu dengan Nabi walaupun sekali. Maka dia sahabat, ya. Maka kata Nabi pada orang tadi, sahabat tadi, engkau tidak akan beruntung. Nah, pada kisah ini ada syahid kepada kalamnya sahabat, ucapannya sahabat bahwa syirik asghar itu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Dosa syirik asghar itu dosanya lebih besar dari dosa-dosa besar yang lain. Paham nggih? Dosa besar yang lain itu banyak, dosa si zina, pencuri lah dan seterusnya. Baik. Di sini ada disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, perlu kita baca. Li kalami as-sahabah. Itu ada syahid pada ucapan sahabat. Waalaikumsalam. Nanti tanyanya, mangke mawon nggih? Tanyanya nanti. Setelah pelajaran ya, nanti habis pembahasan, monggo ditanya sebanyak-banyaknya. Boten menapa panjenengan terserah. Nggih. Biar nanti panjenengan mau siap pertanyaan, monggo nggih. Nggih. Boten menapa? Nggih. Liqaulihim wa huwa kadzalik. Fasilkul asghar akbar minal kabair. Syirik kecil itu memang lebih besar dari dosa-dosa besar yang lain. Dosa apa? Syirik kecil itu dosanya lebih besar dari dosa-dosa besar yang lain. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, berkata Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya. Dia berkata demikian. Li'an uhlifa billahi kadiban ahab ilayya min an uhlifa bi ghairihi sadiqan. Ini ucapan sahabat di antaranya, seandainya aku sungguh aku bersumpah dengan nama Allah dalam kondisi aku berdusta. Nah ya, lebih aku cintai, aku senangi daripada aku bersumpah dengan selain Allah dalam kondisi aku apa? Jujur. Paham, Mas? Nah. Jadi bersumpahnya itu kepada selain Allah, walaupun dia jujur itu jelek. Ya, baik. Kemudian wa dzalika li anna sayyi'a syirk a'dham min sayyi'atil kabirah. Karena apa, Mas? Kejelekan kesyirikan itu lebih besar dari kejelekan dosa-dosa besar. Kejelekannya daripada kesyirikan itu lebih besar daripada kejelekannya dosa-dosa besar. Kita tahu bahwa syirik dosa besar juga, tapi yang paling apa? Besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Tapi bandingkan syirik dan dosa besar, maka kejelekan kesyirikan itu lebih besar daripada kejelekan dosa-dosa besar. Li'anna syirka la yukfaru walau kana asghar. Karena syirik itu tidak akan diampuni. Maksudnya, seorang itu tidak bertobat daripadanya, tidak akan diampuni. Walaupun syirik asghar, walaupun syirik kecil. Bikhilafil kabair, berbeda dengan dosa-dosa besar. Fa innaha tahta al-masyi'ah, kata Syekh Utsaimin. Karena dosa besar itu di bawah kehendak Allah. Jadi, Ahlussunnah bersepakat bahwa dosa syirik tidak akan diampuni kecuali pelakunya bertobat, taubatan nasuha. Baru dosanya diampuni oleh Allah. Tetapi Ahlussunnah berjamaah mengatakan bahwa selain dosa syirik, maka tahta masyiatillah. Selain dosa syirik, yaitu dosa-dosa besar yang lainnya di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak dia diampuni, diampuni. Kalau Allah berkehendak untuk dia masuk ke api neraka dulu, dibersihkan dulu dengan api neraka pada waktu tertentu, kemudian dimasukkan dalam surga. Berarti dia akan masuk surga pula. Tetapi terkadang bisa diampuni, bisa juga dimasukkan dalam api neraka. Itu namanya di bawah masyiatillah. Ya. Tapi dosa syirik harus bertobat. Kalau tidak bertobat, pelakunya tidak akan diampuni. Kalau dosa besar yang lainnya bisa diampuni, bisa Allah masukkan dulu api neraka, tetapi suatu saat akan masuk surga pula. Ya. Itu bedanya antara dosa syirik dan bukan syirik. Adapun syirik asghar, tidak akan diampuni oleh Allah kalau orang itu tidak bertobat, tetapi tidak mengkekalkan seorang itu dalam api neraka. Dia akan masuk surga pula. Karena syirik asghar itu hanya membatalkan amalan yang dilakukan itu kehati syirik asghar padanya, seperti riya. Amalan itu saja yang tertolak, sedangkan amalan Islam yang lainnya masih sebagai seorang muslim diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga ini yang perlu kita ingat, bahwa ini yang menjadi permasalahan terus tentang udzur bijahal dengan segala macam. Ini Syekh Utsaimin alhamdulillah menulis di sini. Kita dengar dulu apa yang dikatakan beliau, karena beliau seorang alim. Seorang alim, maka kita perlu mendengar apa nasihat beliau tentang udzur ini. Dan tentang udzur bijahal ini. Penting ini. Karena ini tulisan beliau. Al-thalitha, yang ketiga, annahu lam yuqdar bil jahalah. Ini judulnya. Itu dari masail yang ada, bahwasanya tidak diberi udur dengan sebab kebodohan. Ini masail yang ditulis oleh Asy-Syaikh dalam kitab Fidhlul Majid. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Baik. Hada fihi nadhar. Ini padanya ada nadhar, pembicaraan. Tidak sebegitu saja ditangkapi atau ditanggapi seperti itu. Di situ ada pembicaraan. Li'anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan." Seandainya engkau meninggal dan jima tadi masih ada padamu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ucapan Nabi ini laisa bisharih, belum jelas. Annahu law mita qabla al-ilm, bahwasanya seandainya engkau mati sebelum berilmu. Bal zahiruhu, bahkan zahirnya, law mita wa alayka ma aflahta abadan ai ba'da an alimta wa umirta binaziha. Ya. Binaziha. Baik. Bahkan seandainya pengertian engkau, seandainya engkau meninggal dan benda-benda tadi ada padamu, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Maka ini maksudnya setelah engkau mengetahui dan engkau diperintahkan untuk mencopotnya, melepaskannya. Jadi di sini ada dua, Mas. Jadi apa yang dikatakan Nabi itu secara zahir itu sebelum dia memiliki ilmu. Zahirnya demikian. Atau makna yang kedua mengandung kemungkinan setelah dia mengetahui dan dia diperintahkan apa? Untuk mencopotnya. Baik. Wa hadhil mas'alah, masalah ini tahtaj ila tafsil, membutuhkan rincian. Jadi udur dijahal atau tidak itu dengan rincian. Wa naqul atau fa naqul, maka kita pun mengatakan al jahlu nau'an. Kebodohan itu ada dua jenis. Jahlun yuqdar fihil insan, kebodohan yang diberi udur padanya manusia. Jadi seorang yang bodoh diberi udur padanya, itu maksudnya. Wa jahlun la yuqdar fihi, dan kebodohan yang tidak diberi udur padanya. Ada kebodohan yang diberi udur padanya, ada kebodohan yang tidak diberi udur. Ini penting ini. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, famakana nasian an tafritin wa ihmalin ma'a qiyamil muqtada atau muqtadi lit'allum fa innahu la yuqdar fihi. Kalau seandainya kebodohan itu muncul, munculnya itu dari at-tafrit atau tafritin, dari bergampang-gampang, dari menyia-nyiakan waktu, ya, bersamaan dengan itu dia menegakkan apa namanya, menegakkan sesuatu yang dia itu bisa menjalani untuk belajar. Jadi dia itu tidak sungguh-sungguh menyia-nyiakan waktu, tapi bersamaan dengan itu dia itu bisa apa? Bisa belajar. Nah, yang seperti ini kata Syekh Utsaimin, ya, dia tidak diberi udur dengan kebodohannya. Karena dia sebenarnya punya waktu, kesempatan untuk belajar, tapi dia menyia-nyiakan untuk tidak belajar. Dia mengurangi-ngurangi, bermalas-malasan untuk apa? Belajar. Padahal dia bisa apa? Belajar. Maka ini kebodohan dia tadi, jahal tadi, tidak diberi udur padanya. Perhatikan itu. Nanti beliau contohkan banyak sekali. Sawa'un fil kufri au fil ma'asi. Sama saja perbuatan kufur atau perbuatan maksiat. Kalau dia itu bermalas-malasan, menyia-nyiakan waktunya, padahal dia bisa belajar, dia berbuat kemaksiatan, tidak diberi udur. Dia berbuat kekufuran, tidak diberi udur. Itu maksudnya. Ya. Kemudian kata beliau pula rahimahullah, wa ma kana nasian an khilafi dalik. Kalau munculnya kebodohan itu berlawanan dengan perkara yang di depan tadi, ya, maka kata beliau, maksudnya annahu lam yuhmil wa lam yufrit wa lam yakum al-muqtadi lit'allum bi an kana lam yatra ala balihi anna hadha syai' haram. Yaitu maksudnya dia tidak menyia-nyiakan waktu, kemudian dia tidak bergampang-gampangan, dan dia tidak bisa menjalani sesuatu untuk dia belajar. Jadi dia tidak bisa untuk apa? Belajar. Dia tidak ada waktu, kesempatan untuk belajar memang. Dan bahwasanya tidak terbesik di dalam jiwanya, dalam hatinya, bahwa ini sesuatu ini adalah perbuatan yang haram. Tidak ada. Dia tidak tahu. Itu maksudnya. Maka yang kata ini, fa'innahu yu'dar fi. maka dia diberi udzur padanya. Jadi kita punya tipe dua manusia. Tipe manusia bodoh yang pertama itu, dia bodoh tapi sebenarnya dia punya kesempatan untuk belajar dan dia punya waktu itu, tapi dia menyia-nyiakannya. Orang yang seperti ini ketika melakukan kesalahan, ya karena tidak tahu katanya, maka dia tidak diberi udzur, baik dalam keadaan maksiat maupun dosa kekufuran. Tapi orang yang memang asalnya dia tidak menyia-nyiakan waktunya, dia tidak bermudah-mudahan dan dia memang tidak bisa menjalani belajar dan tidak terbesit dalam hatinya bahwa sesuatu ini apa? Sesuatu yang haram, dia enggak tahu. Maka kesalahan dia itu diberi apa? Diberi udzur. Ini penting untuk diketahui. Baik, kemudian beliau mencontohkan lagi dalam bentuk amalan. Fa in kana muntasiban ila Islam. Kalau seandainya itu disandarkan kepada Islam, lam yadurrahu, tidak memberikan kemudaratan kepadanya. Ya. Wa in kana muntasiban ila kufri, kalau disandarkan kepada kufuran, fahuwa kafirun fid dunya. Ya, maka dia itu kafir di dunia ini. Lakin fil akhirah amarahu ilallahi alal qawli rajih, maka dia akan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas ucapan pendapat yang benar, itu yamtahinu atau yumtahanu, dia akan diberi ujian di hadapan Allah. Masalah yang keberapa tadi mas? Masalah yang kedua, yaitu orang yang apa mas? Yang memang dia itu tidak bermudah-mudahan, tidak bergampang-gampangan dalam masalah belajar ilmu. Memang dia tidak bisa belajar. Ya, dan tidak terbesit dalam hatinya sesuatu yang itu dirasa sesuatu yang haram. Dia memang tidak tahu. Ya. Maka orang yang seperti ini, ya, kalau umumnya dia disandarkan kepada kekufuran, maka kekufurannya di dunia. Jadi nilainya di dunia. Kekufurannya itu di dunia. Ketika di akhirat nanti justru dia diberikan apa? Ujian oleh Allah. Menurut pendapat yang rajih dari hadis di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Apa itu mas? Akan datangkan apa? Api. Disuruh dia apa? Masuk ke dalam api. Dan orang ini ada yang enggan. Maka kata Allah di depan saja, depan saya saja engkau enggan. Apalagi di depan para da'iku, penyuruhku. Maka dia masukkan dalam api neraka. Karena dia apa? Tidak mau masuk. Kemudian ada orang berikutnya ketika diperintahkan masuk. Maka dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia justru masuk ke dalam surga. Itu namanya diuji di hadapan Allah. Dan hadisnya sahih dan ini menurut pendapat yang rajih. Baik. Kemudian, fa'in ata'a dakhala jannah. Kalau dia taat masuk surga. Wa in asa dakhala an-nar, kalau dia bermaksiat masuk api neraka. Tadi kisah tentang riwayat yang Imam Ahmad menyampaikan riwayat tersebut. Fa ala hadza, maka oleh sebab ini man nasaa bi badiyah ba'idah laisa indahu ulama wa lam yakhtur bi balihi anna hadza syai haram. Oleh sebab ini, orang yang hidup di daerah pedalaman yang jauh, kata beliau, dan tidak ada padanya para ulama, tidak ada orang-orang yang berilmu di sana, dan tidak terbesik dalam hatinya bahwa sesuatu itu haram, tidak tahu dia, maksudnya tidak tahu. Au anna hadza syai'un wajib, atau sesuatu ini wajib, dia tidak tahu, ini wajib atau haram, dia tidak tahu. Ya. Wa hadza yu'dar. Orang yang seperti ini diberi udzur. Ini rincian ini. Ini ucapannya Syekh Utsaimin loh. Jadi ucapan ini bukan kita buat-buat tapi dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, seorang alim di masa kini, di masa ini. Seorang alim. Baik. Antum sudah mengerti sedikit maksudnya ya? Sudah ya? Baik, kita lanjut. Walahu amsilatun, dan pada seperti ini pun ada contoh-contoh yang lain. Contoh yang lain beliau sebutkan. Rajulun ya balagha wa huwa saghirun. Seorang laki-laki telah balig. Sedangkan dia masih kecil. Wa huwa fi apa? Sedangkan dia waktu masih kecil, wa huwa fi badiyah, di daerah pedalaman pula. Laisa indahu alim, tidak ada pada orang tersebut di daerah tadi seorang yang berilmu. Dia laki-laki sudah balig. Hidupnya kecilnya itu di daerah pedalaman yang tidak ada orang yang berilmu di sana. Baik. Walam yasma anil ilmi syai'an, tidak pernah mendengar ilmu sesedikit pun. Tentang ilmu yang berkaitan dengan agama ini tidak pernah mendengarnya. Wa yadhunnu anal insan la tajibu alaihi al ibadat, dan dia pun menyangka manusia itu tidak mewajibkan atasnya ibadah-ibadat illa idza balagha 15 sanah. Ya, dia juga menyangka bahwasanya manusia itu tidak mewajibkan atas dia ibadat-ibadat kecuali dia telah mencapai umur 15 tahun. Jadi dia tahunya begitu saja. Pokoknya saya umur 15 tahun baru diwajibkan apa? Ibadah. Kalau sebelumnya enggak, itu yang dia tahu seperti itu. Dan memang tidak ada orang yang berilmu yang beritahukan dia di tempat dia yang sangat jauh dari masyarakat. Paham ya? Yang seperti ini kata Syekh Utsaimin, wa baqiya ba'da bulughihi, maka tersisalah pada waktu dia telah mencapai balig tadi, hatta tamlahu 15. Maka ada waktu yang tersisa ketika dia sudah balig sampai waktu umur 15 tahun. Mungkin dia baliknya umur berapa, Mas? 12 tahun, 13 tahun. Berarti ada waktu yang 3 tahun itu dia tidak melakukan ibadah kepada Allah. Ibadah yang sudah diwajibkan bagi orang-orang yang sudah balig. Kecuali dia hanya bisa melakukannya umur 15 tahun, itu yang ditahu oleh dia. Bahwa 15 tahun itulah saya diwajibkan untuk apa? Ibadah kepada Allah. Kata saya ini di sini, aib. Wa huwa la yasum wa la yusalli wa la yatatahhar min janabah. Dia tidak puasa, dia tidak sholat, dia tidak bertoharo dari janabah. Jadi umur sudah balik tapi tidak melakukan ibadah ini kecuali umur berapa? 15 tahun yang dia tahu demikian. Baik. Fahada la na'muruhu bil qada'i li'annahu ma'durun bijahalah atau bijahlihi alladhi lam yufrid fihi bitta'allum. Maka yang seperti ini, orang ini kita tidak memerintahkan untuk mengqada sesuatu yang telah ditinggalkan tadi, masa balik sampai umur berapa? 15 tahun. Ya, karena sungguhnya dia diberi udur dengan kebodohannya yang dia tidak menyia-nyiakan, dia tidak meremeh-remehkan, ya, dalam hal apa? Belajar. Maksudnya memang dia tidak tahu ilmu. Dan walam yatra, tidak terbesik lahu ala balin, di dalam jiwanya masalah-masalah ini. Jadi kira-kira ada enggak, Mas, di zaman sekarang? Saya tanya. Enggak ada zaman sekarang orang yang seperti ini. Nah. Lah orang di pedalaman-pedalaman sana yang hidup di pedalaman sana, dia kan enggak tahu tentang ilmu, enggak pernah mendengar ilmu. Bisa jadi kan? Nah, orang itu bisa diberi udzur dengan penjelasan apa? Syekh Muhammad bin Utsaimin. Kecuali tidak ada. Kalau tidak ada ya berarti tidak ada penghalangnya kan begitu. Kalau ada penghalangnya ada. Itu apa, Mas? Dia tidak mendengar ilmu, dia tidak mendengar sesuatu, tidak ada alim di sana. Dia hanya tahu bahwa umur 15 tahun itulah yang sudah balig. Padahal balig itu bisa jadi sebelum umur apa? 15 tahun. Maka apakah sesuatu yang ditinggalkan setelah dia balig sampai umur 15 tahun itu nanti dia akan diberikan qadha dan seterusnya? Maka tidak, karena dia diberi apa? Udzur. Ya, baik. Kemudian kata Syekh Utsaimin pula, kita baca semuanya. Wa kadzalika law kanatil untha ataha al haid. Demikian pula seorang wanita yang datang padanya haid, itu haid yang pertama ya. Haid yang pertama bagi seorang wanita. Wa hiya saghirah, sedangkan dia wanita masih kecil. Wa laisa indaha man tus'al. Ya. Dan tidak ada di sisinya orang yang ditanyain. masalah ini haid. Walam yatra, tidak ada terbesik ala baliha di dalam jiwanya anna hada syai'un wajib, bahwa sesuatu ini adalah sesuatu yang wajib. Illa idza tam laha 15 sanah, kecuali sudah sempurna 15 tahun. Paham ya? Jadi orang yang haid, sudah haid kan pasti dia dibebani syariat karena sudah apa? Baligh. Salat, puasa dan yang lainlah, mandi, janabat kalau apa? Kalau dia junub. Nah, dia tidak tahu semua itu wajib bagi dia kalau sudah baligh, kecuali umurnya sudah berapa? 15 tahun. Maka dia perlu mengerjakan segala perintah itu 15 tahun umurnya. Baik, itu memang ukuran umur ya. Kalau kita tidak mendapatkan tanda-tanda balik, umurnya berapa? 15 tahun. Tapi masalah ini bukan itu. Masalah ini orang itu hanya tahu bahwa umur 15 tahun itulah masa untuk ibadah. Itu maksudnya. Kemudian disebutkan di sini, fa innaha tu'dar, karena oleh sebab itu dia diberi udur. In kanat la tasum wa la tusalli, walaupun dia tidak salat dan tidak berpuasa, diberi udur, dia tidak mendapatkan dosa. Wa amma man kana al-aks, kalau orang itu berlawanan dengan kondisi wanita tadi, kasakin fil mudun yastati ay yas'al, seperti orang yang tinggal di kota-kota dan dia mampu bertanya, ya. Lakin indahu tahawun wa ghaflah, tapi akan tapi dia orang yang bermalas-malasan, orang yang lalai dari bertanya dan belajar. Fahada la yu'dar, orang seperti ini tidak diberi udur. Ya, ini sudah gampang. Li'an al-ghalib fil mudun anna hadihil ahkam la takhfa alaih, karena secara umum, keumumannya di kota-kota itu hukum-hukum seperti ini tidak tersembunyi atas seorang. Jadi orang itu banyak mengetahuinya. Berarti perkara itu apa mas? Tidak tahu dan tahunya itu, demikianlah yang jelas oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baik. Wa yujad fiha ulama, didapatkan pada kota-kota itu ada ulama, orang-orang yang berilmu. Yastati ayyas'alahum, ya, yang dia mampu bertanya kepada para ulama. Bikuli suhulah, dengan segala kemudahan. Fahuwa mufritun, sedangkan dia apa? Orang yang mufrit, orang yang tahawun, orang yang menganggap biasa, remeh, sepele dengan apa? Belajar atau bertanya tadi. Maka fayalzamuhu al-qadha, orang yang seperti ini meninggalkan sesuatu yang sudah dia tinggalkan padahal dia diwajibkan, maka dia mengqadha. Wala yu'dar bil jahli, tidak diberi udur dari kebodohannya. Paham ya? Jadi itulah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan berbagai kesempatan beliau menjelaskan dengan berbagai bentuk kejadian, dan itu kita lewat dari beberapa kitabnya. Ya, pernah kita sampaikan dulu, beliau sampai bercerita memberikan contoh. Kalau kamu dapatkan seorang di Madinah, di Masjid Nabawi, ada seorang itu berdoa meminta-minta di depan kuburan Nabi, meminta agar Nabi itu membukakan hajat-hajat keperluannya. Kamu dengar sendiri, ya tak? Kemudian kamu lihat dia kudohirnya seorang Muslim, kata Syekh Utsaimin. Maka kamu jangan mengatakan hei kafir pada dia. Ya kafir. Sampai Syekh Utsaimin mencontohkan dengan kalimat itu. Jangan engkau memanggil dia wahai kafir. Maka kamu pertama kali kepada dia wahai akhi, wahai saudaraku. Jelaskan dia tentang ini. Ini perkara yang tidak boleh, perkara yang dilarang dalam syariat. Mintalah kepada Allah, jangan minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Syekh Utsaimin, tegakkanlah hujah padanya. Tapi jangan langsung mengatakan dia apa? Kafir. Nah, setelah itu, baru kemudian kalau dia tidak mau sudah mendengar dan sudah mengerti apa yang maksudnya, baru bisa kita menyebutkan dia dengan kalimat-kalimat yang sebagaimana yang disebutkan sebelumnya tadi. Jadi pertamanya al-akhir dulu, akhir dulu. Bisa jadi dia tidak mengetahui perkara tersebut. Dia bodoh terhadap masalah ini. Dia hanya mengikuti orang saja. Maka ilmu yang dia itu ilmu yang memang dia tidak mengetahuinya sebelumnya, maka dia beri apa mas? Beri udzur. Itu demikian. Contoh dari Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab yang lain. Taib. Kita lanjutkan sedikit. Masalah yang keberapa? Keempat, Mas ya. Yaitu annaha la tanfa'u fil ajilah bal tadur. Bahkan menggunakan gelang tadi untuk menolak sakit dan seterusnya itu tidak akan memberikan manfaat fil ajilah di dunia ini pula. Kata Nabi SAW tidak memberikan manfaat fil ajilah dalam kehidupan dunia ini. Bal tadur, bahkan dia akan memberikan kemudaratan. Liqaulihi la taziduka illa wahnan, tidak akan menambahmu kecuali kelemahan. Ya, masalah ya. Itu demikian. Di dunia aja menambah apa? Kelemahan. Masa apa yang bisa dipakai di gelang kok bisa menolak penyakit? Penyakit apa coba? Orang datang padanya sakit apa? Sakit perut, namanya. Perut sakit itu. Kok bisa ditolak dengan apa? Dengan gelang? Ya enggak mungkin. Ya, itu yang menambah kelemahan bagimu, tambah sakit lagi kamu. Begitu. Sakitnya enggak sembuh-sembuh. Baik. Kemudian yang berikutnya di sini dikatakan al-khamisah al-inkar bitaqlid ala man fa'ala misla dalik. Pengingkaran yang keras terhadap orang yang melakukan demikian, yaitu menggunakan jimat tadi. Ya, dikatakan di sini yang bagi ayyunkira inkaron mughalladun ala man fa'ala misla hada. Sepantasnya mengingkari dengan pengingkaran yang keras terhadap orang yang melakukan yang demikian ini. Kemudian yang berikutnya as-sadisah yang keenam at-tasri bi anna man ta'allaqa syai'an ukila ilaih. Itu suatu yang jelas bahwasanya orang yang menggantungkan sesuatu tadi dari jimat-jimat akan dipasrahkan kepada jimat-jimat itu. Ya. Baik. Yaitu Nabi mengatakan dalam hadisnya apa Mas? Man ta'allaqa tamimah fala atammallahu lah. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Ya. Maka diserahkan kepada berhak apa tadi? Jimat-jimat tadi. Allah tidak mengabulkan keinginannya. Baik. Kemudian yang as-sabiah yang ketujuh at-tasri bi anna man ta'allaqa tamimah faqad asrak. Penjelasan bahwasannya orang yang mengandungkan tamimah yaitu jimat-jimat dia telah berbuat kesyirikan. Ya. Ats-tsaminah yang kedelapan anna ta'liqa al-khayt min al-humma min dhalik. Ya. Sesungguhnya menggantungkan al-khayt yaitu benang dari dalam langkah untuk menolak penyakit panas itu diambil dari kalimat yukhat min fi'li Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma faqata'ahu. Sebagaimana tadi lewat pada kita yaitu peristiwa Hudzaifah masuk kepada seorang yang sakit melihat di tangannya ada benang. Kemudian dalam rangka apa? Benang itu untuk menolak penyakit panas. Kemudian Hudzaifah memutuskannya. Ya. Kemudian yang berikutnya at-tasi'ah. Yang ke-9. Tilawatu Hudzaifah al-ayat dalilun ala anna sahabah yastadiluna bil ayat allati fi syirkil akbar alal asghar kama dzakara Ibnu Abbas fi ayatil Baqarah. Ya, di sini menunjukkan Hudzaifah membaca ayat ini sebagai dalil. Sesungguhnya para sahabat berdalil dengan ayat-ayat yang padanya ada syirik akbar atau syirik asghar. Jadi di situ berbicara tentang syirik akbar, mereka berdalil juga untuk syirik apa? Asghar. Sebagaimana juga disebutkan oleh Ibn Abbas dalam surat dalam ayat Al-Baqarah. Al-Asyirah yang ke-10. Anna ta'liqal wada minal ain min dalik. Bahwa mereka menggantungkan al-wada. Wada itu keong Mas. Semacam keong yang digantungkan, dikalungkan. Itu untuk menolak penyakit ain. Penyakit ain yaitu sebab ain pandangan orang bisa lulu lantah yang dipandang. Maka mereka menggunakan ini untuk menolak ain tadi. Ya, itu jimat juga namanya, tapi menggunakan semacam apa? Keong. Ya. Kemudian yang terakhir, Mas, al-hadiyah asrah, ad-du'a ala man ta'allaqa tamimata anallah la yutimmu lah. Berdoa kejelekan atas orang yang menggantungkan tamimah, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyempurnakannya, artinya tidak mengabulkan keinginannya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Maka barang siapa yang menggantungkan wada'ah, wada'ah itu mas, keong tadi, maka Allah tidak akan menyempurnakannya atau meninggalkannya. Jadi diserahkan kepada wada'ah tadi. Ya. Ini pembicaraan seputar jimat-jimat yang ada, dan jimat itu banyak sekali, tetapi kebanyakan hampir mirip. Karena jimat itu terwariskan dari syaitan-syaitan yang kafir itu. Nah, yang mengajarkan apa? Ilmu sihir, ilmu segala macam itu kepada manusia-manusia setelahnya dan terwariskan sampai sekarang. Dan modelnya mirip dari waktu ke waktu, zaman ke zaman, model-model jimat tadi mirip-mirip. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai apa? Maroko. Dan seterusnya dari Maroko sampai mana? Semuanya. Sama modelnya. Kita lihat di mana-mana sama. Karena memang yang mengajarkan apa? Yaitu para syaitan. Baik. Cukup dulu. Ada pertanyaan silakan. Monggo, Pak. Monggo. Lupa. Itu mimpi atau apa? Mimpi. Kenyataan. Di mana itu, Pak? Di mana, Pak? Di mana itu? Di alam nyata mana? Di mana? Apa? Ya, di mana? Di mana alam nyatanya itu di mana? Di dunia itu di mana? Di pakem, atau di mana itu? Oh, cangkringan. Yang mau ditanya apa, Pak? Itu kan baru cerita. Yang ditanya apa? Yang ditanya apa? Oh, begitu. Oh, kalau pertanyaan itu berarti memberikan peringatan bagi panjenengan. Memberikan peringatan bagi panjenengan untuk tidak menjalani, mengamalkan amalan-amalan yang bisa membawa ke api neraka. Kan panjenengan kan masih hidup toh. Nah, itu kan mau menjerumuskan, tapi tidak jadi. Maka sekarang panjenengan itu hikmahnya apa? Mengamalkan amalan-amalan soleh, amalan-amalan sunnah Nabi SAW, itu namanya. Siapa lagi yang mau tanya, Mas? Monggo. Apa istilah apa? Yang iya. Iya. Ya. Boleh kita mengatakan mereka orang kafir saja, cukup enggak apa-apa. Karena kafir itu juga masuk padanya musyrik, apa syirik. Kenapa kafir? Karena mereka tidak percaya tentang Allah. Dan ketidakpercayaan mereka kepada Allah itu di sini ada sebab. Karena mereka tidak mengetahui, bahkan mereka terkadang menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, sehingga Allah yang harusnya diibadahi, ya, mereka tidak beribadah. Karena apa? Karena mereka menganggap Allah itu tidak memiliki sifat ilah, itu ilaha yang apa harus diibadahi. Itu makanya di situ kafir bisa syirik, tidak ada masalah. Tapi kalau diistilahkan kafir saja tidak mengapa, tidak masalah. Ya. Jadi orang kafir itu orang syirik. Orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Ya. Ketika orang tidak beribadah kepada Allah, disebut kafir. Sekaligus menjadi orang yang musyrik. Karena dia tidak memahami tentang sifat Allah. Yaitu sifat uluhiyah yang hanya satu-satunya apa? Diibadahi. Bahkan mereka tidak percaya tentang adanya Allah. Itu pun sebagai bentuk peniadaan terhadap apa? Keberadaan Allah. Itu pun sudah masuk ke dalam kalimat kafir. Ya. Bagi kekafiran boleh kita samatkan kepada orang-orang ini sebagai orang yang kafir. Boleh. Tidak ada masalah. Jadi memang perkembangan zaman sekarang itu, Pak. Orang itu akan dibawa kepada ketidakpercayaan. Itu sudah di berbagai negara. Ateis itu. Jadi mereka puncaknya itu sudah enggak percaya tentang adanya Allah. Itu bahaya sekali. Bagi kita bahaya, bagi kita yang sudah beriman dan tahu tentang masalah ini, sangat berbahaya. Dan itu gerakan yang masya Allah luar biasa. Makanya kita harus pandai-pandai menempatkan diri, pergaulan, dan suasana harus. Karena fitnah itu terus berjalan. Ya, tahun ini kita mungkin beriman, bisa jadi tidak lama kemudian kita seperti orang-orang itu, na'udzubillah min dzalik. Karena suasana, kemudian informasi, kemudian pertemanan dan seterusnya itu mempengaruhi sekali. Ya. Baik, itu aja nasihat. Monggo. Ada yang bertanya, Mas? Masih 5 menit lagi, biasanya sampai 9:30 kita selesai insyaallah. Ayo, siapa namanya? Noval. Mbak Noval. Kok ngantung-ngantung, wey? Tanya apa? Ayo tanya biar apa? Kira-kira. Nah, sudah. Cukup ya. Subhanakallah mabika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.